Bismillahirrahmanirrahim. Hashim wasmuhu Amr yuqalu lahu Umar wal Ala ay li'ulwi martabatihi sada qaumahu ba'da abi Abdi Manaf wa innama qila lahu Hashim likathrati id'ami ath-tharid liqaumi fi maja'ah wattafaqa annahu asaba an-nasa sanatu jadbin shadid fa kharaja Hashim ila asy-Syam fashtara daqiqan wa ka'kan wa qadima bi Makkah fil mausim فهشم أي كسر الخبز والكعكة ونحر الجزر وجعله ثريدا وأطعم الناس حتى أشبعهم فسمي بذلك هاشما وكان يقال له أبو البطحاء وسيد البطحاء ولم تزل مائدة منسوبة لا ترفع في السراء ولا في الضراء وأول الإمام أبو سهل الصعلوكي رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أراد فضل الثريد هاشم الذي عظم نفعه وقدره وعم خيره وبره وبقي له ولعقبه ذكره قال ابن الصلاح الأولى حمل الحديث على الأموم وأن المراد تفضيل الثريد من الطعام على باقي الطعام لأن السائر بمعنى باقي أي فالمراد أي ثريد وهذا لا ينافي بقى المزية لثريد هاشم على غيره من أنواع الثريد وبلغ في الكرم مبلغا عظيما حتى إنه كان يطعم الوحش والطير فينحر لها في رؤوس الجبال وكان هاشم يحمل ابن السبيل ويؤدي الحق ويؤمن الخائف وكان نور رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه يتوقد شعاعه ويتلألأ ضياؤه لا يراه حبر إلا قبل يده ولا يمر بشيء إلا خضع له تغدو إليه قبائل العرب ووفود الأحبار يحملون بناتهم يعرضون أن يتزوج بهن حتى بعث إليه هرقل ملك الروم وقال إن لي ابنة لم تلد النساء أجمل منها ولا أبهى وجها فاقدم علي حتى أزوجكها وقد بلغني جودك وكرمك وإنما أراد بذلك نور المصطفى صلى الله عليه وسلم الموصوف عندهم في الإنجيل فأبى هاشم ذلك وكان يكرم زوار بيت الله الحرام ويعمل الطعام لهم إذا هل هلال ذي الحجة قام صبيحته وأسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها ويخطب ويقول في خطبته يا معشر قريش إنكم سادة العرب أحسنها وجوها وأعظم أحلاما أي أقولا وأوسط العرب أي أشرفها أنسابا وأقرب العرب بالعرب أرحاما يا معشر قريش إنكم جيران بيت الله تعالى أكرمكم الله تعالى بولايته وخصكم بجواره دون بني إسماعيل وإنه يأتيكم زوار الله يعظمون بيته فهم أضيافه وأحق من أكرم أضياف الله أنتم فأكرموا ضيفه وزواره فإنهم يأتون ثعسا غبرا من كل بلد على ضوامر فأكرموا ضيفه وزوار بيتي فورب هذا البيت لو كان لي مال يحتمل ذلك لكفيتموه وأنا مخرج من طيب مالي وحلاله ما لم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حرام فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله وتقويتهم إلا طيبا لم يؤخذ ظلما ولم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ غصبا فكانوا يجتهدون في ذلك ويخرجون من أموالهم فيضعون في دار الندوة وهو أول من سن الرحلتين رحلة الشفاء رحلة الشتاء والصيف وفيه يقول الشاعر أمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Di antara tadi yang diterangkan oleh Habib Abdullah, sebelum peperangan Badar, Nabi gelisah berdoa kepada Allah luar biasa, tapi akhirnya malam itu diberi rasa ngantuk, muslimin bisa tidur lelap untuk supaya ada energi. Ketika manusia dalam keadaan gelisah, susah tidur, itu berarti bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk menenangkan jiwa. Tapi ketika ada pengajian tidur, itu bukan bantuan dari Allah, itu adalah malas, saudara. Karena itu culak no sing turu. Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hashim, kemarin Abdi Manaf. Sekarang Abdi Manaf menurunkan Hashim. Namanya Hashim adalah Amr. Ada yang menyatakan adalah Umar Ula. Kenapa? Karena li'ului martabatih. Disebut Ula karena memang beliau adalah orang yang sangat disanjung. Beliau memimpin kaumnya setelah ayahnya Abdul Manaf meninggal. Hashim. Kenapa dikatakan Hashim? Karena beliau ini adalah orang yang peduli dengan kaumnya ketika dalam keadaan mereka kelaparan, memberi makan kepada mereka. Peduli dengan keperluan primer daripada kaumnya, makanan mereka utamanya. Satu saat orang Arab saat itu mendapatkan musim kemarau yang sangat panas, maka si datuk Rasulullah Hashim ini, dan ini adalah datuknya Bani Hashim, anak turunannya adalah disebut Bani Ha, Bani Hashim, pergi ke Syam untuk membeli tepung sebanyak mungkin dan juga kakan, kak. Kemudian masuk ke negeri, ke kota Mekah lagi, fahashama ay kasara al-khubus. Hashama memecah-mecah, memotong-motong, dipotong-potong itu roti, dipotong-potong itu kaak, kemudian disembelih itu beberapa unta, kemudian dijadikan tharid, roti bercampur daging yang disebut roti kuah. Tharid. Beliau adalah pertama yang membuat tharid ini, roti kuah ini. Kemudian diundang seluruh kota Mekah, dikasih makan semuanya. Karena itu beliau disebut Hashim. Namanya sendiri adalah Amr atau Umar. Hashim, wah ini yang pemimpin yang suka motong-motong roti. Yang banyak memotong roti, karena bagi-bagi roti banyak. Kira-kira ada gak pemimpin yang begitu? Ngurusi makan, masaknya juga. Gak ada. Kalau kita jadi pemimpin gak begitu. Potongkan kambing. Potongkan daging. Ayo masak, ayo itu. Kalau sudah jadi, udah jadi, coba. Oh zen, bagus. Kita yang makan. Tapi kalau pemimpin ini enggak, Hashim ini. Dia enggak makan. Dia yang bekerja untuk ngasih makan. Itulah datuknya Rasulullah Hashim. Hah? Beliau juga dikenal dengan julukan Abul Batha, bapak orang Mekah. Bapaknya orang Mekah. Ada juga menyatakan Sayyidul Batha, pemimpin orang Mekah. Kalau disebut bapak, ya harus jadi seperti bapak dong. Bagaimana bapak kepada anak? Bapak kepada anaknya gimana? Bapak itu siap banting tulang, yang penting anaknya tadi itu seneng. Dia siap bekerja. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan anak. Kalau anak sakit, waduh, dia gak mikir istirahat. Gimana caranya anaknya sehat? Itu bapak. Begitulah Hashim ini. Nah, kalau bapak sekarang gak begitu. Kalau rakyatnya susah, gak mikir. Kalau dirinya susah, rakyatnya suruh mikir. Lain, ini bukan bapak, ini namanya bayi. Karena itu kalau ada pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya, jangan disebut bapak, bayi. Kenapa? Kasih dot itu orang. Bayi itu. Baik. Beliau Hasyim ini tidak pernah kosong tempatnya daripada jamuan, baik dalam keadaan sarra atau dalam keadaan dharra, dalam keadaan saat itu makmur atau tidak. Alhasil beliau selalu ngasih jamu orang, sekali ngasih makan orang, tidak pernah berhenti. Ada orang itu musim-musiman ngasih makan itu. Kalau musim krisis, waduh, ini lagi seret, ya ser prei dulu. Kalau ini enggak pernah, terus lancar untuk itunya. Sekalipun kehidupannya seret, apalagi kalau sudah musim yang sangat krisis, maka jaminannya semakin lebar, semakin penuh, semakin banyak. Kalau kita kan enggak. Kalau kita enggak pernah buka gitu. Karena itu kalau kita lihat jatuhnya Rasulullah itu luar biasa. Kalau kita enggak. Kopi encer. Jajan satu lepean. Itu sudah luar biasa. Kadang-kadang enggak ono blas. Kadang-kadang tidak terima tamu. Tapi lihat Hasyim, rumahnya selalu terbuka, tidak pernah tidak ada jamuan ada di rumahnya. Masya Allah. Sebagian mengartikan hadis, ada hadis begini, Fadlu Aisyah ala Nisa, ini menunjukkan keunggulan Siti Aisyah ya. Kelebihan Siti Aisyah di antara wanita yang lain, ka fadli tharid ala sa'iri ta'am, seperti kelebihannya roti kuah atas makanan yang lain. Roti kuah itu ada rotinya, ada dagingnya, ada macam-macam ada di dalamnya. Komplit. Itu disenangi sama orang Arab. Artinya Siti Aisyah itu adalah punya keunggulan yang lebih daripada wanita yang lainnya. Sebagian mengartikan yang dimaksud tharid di sini bukan makanannya, tapi pertama makanan tharid roti kuah yang dibuat oleh Hasyim. Kenapa? Saat itu adalah makanan itu adalah makanan yang paling sangat diperlukan dan dibutuhkan, saudara. Orang dalam keadaan lapar dikasih makanan itu. Begitulah Siti Aisyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditinggal oleh Siti Khadijah dan Nabi sangat susah, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan Siti Aisyah sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan banyak, saudara. Tapi Siti Aisyah saat itu, setelah semeninggalnya Siti Khadijah, maka Siti Aisyah itu lebih unggul daripada wanita yang ada. Bukan berarti Siti Aisyah lebih unggul daripada Siti Khadijah. Setelah meninggalnya Siti Aisyah, setelah meninggalnya Siti Khadijah, tidak bisa dipungkiri Nabi SAW sangat cenderung dan cinta kepada Siti Aisyah. Sehingga Nabi menyatakan keutamaan Siti Aisyah adalah seperti keutamaannya tharid roti kuah di antara makanan yang lainnya. Alhasil ini Hasyim, datuknya Rasulullah ini, lomannya luar biasa. Bukan hanya manusia yang dijamu. Nah ini, sampai burung-burung dijamu. Ketika musim kering, burung ini juga perlu makan. Beliau juga naruh di atas gunung yang di sekitar Mekah makanan untuk makanan burung. Kemudian bahkan al-wahsh, binatang buas pun dikasih makan. Dikirimkan ke gunung-gunung makanan untuk mereka. Binatang itu diperhatikan. Ini bapak beneran ini. Luar biasa. Beliau ini juga menanggung semua orang yang terlantar. Tidak ada di zaman beliau gelandangan. Mbambung ndak ono. Kenapa? Ditanggung semuanya. Oh ini kehabisan ongkos, kasih. Oh ini orang gak punya rumah, disediakan. Oh ini begitu. Oh ini asalnya di mana? Diantarkan ke keluarganya. Nah kalau kita kan gak etikaf, bambungnya itu ada di trotoar itu tahunan pancet. Picek kabe. Nah ini gambaran bagaimana pemimpin Mekah ini saat itu. Yu'addil haq. Beliau adalah orang yang selalu menyampaikan hak. Enggak ada satupun yang merasa didolimi. Semua dikasih. Yu'amminul khaif. Membuat damai kepada orang yang lagi gelisah. Kata Habib Abdullah tadi apa? Orang yang nekat itu bukan yang jerat-jerat di jalan. Orang yang membela Rasulullah bukan yang jerat-jerat di jalan. Orang yang membela Rasulullah itu orang yang cinta kepada Nabi dalam hatinya. Mempertahankan sunnahnya Nabi. Membaca hadisnya Nabi. Mengajarkan Nabi kepada anaknya. Melakukan akhlaknya Nabi. Ibadahnya Nabi. Ngajak umat tadi itu menghidupkan ajaran Nabi. Itu orang yang cinta, bukan yang jerat-jerat di jalan itu. Kemudian bawa poster demo-demo kadang-kadang. Bukan itu bentuknya sebenarnya. Ayo kita bangkit semuanya, kita hidupkan ajaran Rasulullah ini. Kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Anaknya kacir-kacir kadang-kadang gak dipikir. Nah, karena itu acara seperti begini jadikan untuk pembangkit semangat, memupuk dan mengokohkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Hasyim ini luar biasa, nampak sekali memang semakin dekat ya kepada Rasulullah. Jadi datuk ini semakin dekat, semakin mengkerucut dari kelihatan betul nampak pada si Hasyim ini cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercahaya luar biasa gantengnya. Tidak ada satupun pakar yang ngelihat Hasyim saat itu, ulama kah ngelihat Hasyim saat itu, tokoh kah ngelihat Hasyim, langsung diambil tangannya dicium. Kenapa? Nurnya Nabi sudah di situ. Semua merasa dirinya adalah di bawahnya. Tidak berjalan ketemu siapapun walaupun tokoh, kecuali akan hormat kepada dia. Kenapa? Karena dia membawa benih pemimpin dunia dan akhirat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi sallam. Tahu karena ketampanan Hasyim, kecerdasan Datuk Rasulullah Hasyim ini, itu orang dari jauh kadang-kadang bawa keluarganya, anak-anaknya, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dari jauh itu datang kadang-kadang membawa anaknya perempuan, ditawarkan, mau dengan anak saya kawin. Nah, duduk sing pencong-pencong, yang cantik-cantik, anak-anak tokoh ini ditawarkan. Sampai Raja Rum saat itu bahwa anaknya sambil menyatakan, aku punya anak, tidak ada di daerahku. Orang Roma itu orang cantik-cantik ya. Tidak ada yang keliri abu-abu ini, tidak ada. Ini anakku adalah insya Allah, bukan insya Allah dia masa itu. Ini anakku adalah yang tercantik di daerahku. Silahkan kalau Anda mau. Kenapa? Karena sudah ngitung ini Raja Roma ini, mereka itu ahli membaca kitab Injil. Dia tahu benih-benih nabi akhir zaman siapa. Dia berharap dari turunannya. Tapi Hasyim tidak asal kawin. Nih, dia tetap menolak dan akhirnya tidak menjadi jodohnya Datuk Rasulullah Hasyim turunan Raja Roma. Selamat, lendak habaibi berarti famili di Vatikan nanti. Jodohnya nanti yang menjadi ibunya ternyata orang Palestina. Wa kana yukrimu zuwar baitil haram wa ya'muru ta'am lahum. Beliau adalah orang yang sangat menghargai orang-orang yang berziarah ke Masjidil Haram dan selalu menjamu mereka. Masya Allah. Jadi kalau sudah musim haji paling sibuk. Dijamu di sana itu. Ndak soro kok saiki. Berangkat ke sana visa hidup larang. Dulu dijamu. Jadi Hasyim ini menjamu orang yang haji. Rombongan berapapun dijamin sama dia. Saking lomannya begitu. Saking lomannya. Begitu seharusnya. Khadimul haromen. Kadang-kadang bondo tabir dok. Tapi duit akeh sing mlebu di kantong. Khadimul haromen ini Hasyim ini. Dia bagaimana berkhidmat kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, dijamu semuanya yang ada di sana. Karena itu keparat sekali kalau ada orang menyatakan datuk-datuknya Rasulullah tidak beriman. Dia enggak tahu siapa yang menjaga dan memakmurkan Masjidil Haram bahkan sebelum Islam. Mereka adalah semuanya daripada datuk-datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wah, panjang kalau diceritakan. Waktunya sudah terlalu malam. Insya Allah besok kita akan teruskan bagaimana Hasyim Datuk Rasulullah ini dalam persiapannya menjamu tamu kalau sudah musim haji. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Badar tadi itu yang diceritakan sebetulnya masih panjang itu. Cuma Ustaz Hadi tak ketipi tadi. Jadi terus now sedowo. Di antara terjadi setelah peperangan Perang Badar itu, waktu Perang Badar, bukan setelah, waktu Perang Badar. Ada dua orang ini ngincim Abu Jahal karena Abu Jahal ini orang yang paling menyakiti hati Rasulullah. Paling musuh dengan Nabi dan paling musuh kepada orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Is moment Mu'ad dan Mu'awid. Mu'ad dan Mu'awid. Mana itu? Abu Jahal. Akhirnya ada ngasih tahu. Itu yang gemuk itu. Yang ada di sebelah sana itu. Berusaha untuk sampai. Akhirnya dilempar. Dengan satu lemparan jatuh Abu Jahal. Tapi tidak mati masih. Yang ikut perang dengan Rasulullah ini bukan orang gagah-gagah saja, Pak. Sampai orang-orang yang biasa itu ikut. Ini sahabat luar biasa. Ya. Sampai Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ini orangnya pendek sekali. Tapi Ibn Mas'ud ini termasuk ulama yang sahabat. Ibn Mas'ud kelihatan Abu Jahal jatuh. Wah ini harus dihabisi ini maksudnya Nabi. Wah ini loh. Jadi mereka tadi itu betul-betul sakit hati kalau Rasulullah itu disakiti. Nah kalau sekarang kan enggak. Kalau tersinggung masalah pribadi, organisasi, partai ngamuk pun. Kalau sudah Islam, kalau sudah Nabi, kalau yang lainnya meneng. Kalau sahabat enggak begitu, yang menyakiti hati Rasulullah adalah paling dibenci. Ibn Mas'ud walaupun dengan apa namanya keadaan begitu datangi Abu Jahal. Didudui dadanya Abu Jahal. Abu Jahal sudah terkapar. Diambil pisaunya. Enggak tembus pisaunya Abu Jahal. Si siapa? Si Ibn Mas'ud ini. Kurang gede mungkin. Karena Abu Jahal ini gagah orangnya. Kata Abu Jahal, kalau motong kepalaku dengan pedangku aja, kata dia. Dengan pedangku. Tapi jangan kamu potong dari sini ya. Diajari bermaksud, potongan dari sini. Supaya nanti kalau ketemu sama Muhammad kelihatan masih gagah kepalaku. Sampai dibelai sama Ibn Mas'ud. Sampai pedot. Putus kepalanya Abu Jahal. Ibn Mas'ud gak kuat ngangkat. Terlalu gede bagi Ibn Mas'ud. Akhirnya digeret sama Ibn Mas'ud. Kepalanya Abu Jahal sampai kelihatan kaum muslimin dan sampai di hadapan Rasulullah. Diceritakan Ibn Mas'ud. Ini waktu belum mati. Tak potong dengan pedang saya. Gak mampu ya Rasulullah. Diajari saya suruh motong sama pedangnya dia. Terus disuruh sampai sini. Supaya kalau ketemu Anda biar kelihatan gede ya Rasulullah. Besar kepalanya. Senyum Rasulullah. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fir'aun. Wa fir'aun ummati Abu Jahal. Walhamdulillah alladhi ja'ala fir'auni akbar min fir'aun Musa. Setiap nabi itu punya Fir'aun, artinya musuh yang sangat berat. Setiap nabi, Nabi Musa, nah karena Fir'aun ini diistilahkan musuh yang paling berat, Fir'aun. Setiap nabi itu ada Fir'aunnya. Dan alhamdulillah Fir'aunku lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa, kata Nabi. Kenapa? Karena Fir'aunnya Nabi Musa itu ketika sudah mau tenggelam, dia masih berharap, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku mau beriman dengan apa yang diimani oleh Banu Israel. Al-an, kata lu. Saiki gak sadar, roh sudah sampai ada di sini, baru menyatakan beriman, ditolak imannya oleh Allah. Karena itu, Fir'aun itu, kalau Anda lihat jenazahnya itu tangannya itu begini. Dipaksa ditarik begini. Tapi kalau di talinya dilepas begini lagi. Karena dia waktu itu menyatakan mau beriman. Tapi ditolak oleh Allah Ta'ala karena roh sudah sampai ada di kerongkongan. Lah Abu Jahal ini juga begitu. Cuma enggak mau beriman. Nanti jangan sini ya, sampai sini supaya gagah. Masih mempertahankan syiriknya di akhir umurnya. Lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa. Dan ini juga gambaran. Ingat-ingat ya. Kalau kepingin jadi orang hebat harus punya musuh. Nah, kalau tidak ada musuh berarti kamu tidak jadi orang hebat. Semakin gede musuhnya kamu berarti semakin hebat kamu. Iling-ilingan. Mana mungkin kamu ada juara tanpa bertanding? Juara satu, tapi gak tahu bertanding. Gak mungkin. Karena itu, siapapun yang kepingin menjadi orang hebat, kamu harus siap bertemu dengan musuh hebat. Tapi jangan terlalu gelisah dengan musuh hebat. Ketika kamu menjadi orang yang pasrah kepada Allah, maka kamu akan ditakdir insya Allah dapat menguasai musuh kamu. Ma min nabiyyin awwaliyyin kamilin humilat lahur rayatu illa udi. Tidak ada satu nabi pun atau wali pun yang dia menjadi tokoh kecuali pasti ada musuh yang mengancam dia. Bisa juga bingung ngambil musuh. Yang penting jadilah kamu orang yang soleh, selalu membela agama Allah, maka kamu tetap akan dijadikan jaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi, kemarin dikatakan Sayyidina Hasan meninggal ada di tanggal 15 Ramadan, ternyata lahirnya Sayyidina Hasan. Ya. Lahirnya Sayyidina Hasan itu adalah tanggal 15 Ramadan. Wafatnya Sayyidina Hasan ada di Rabiul Awal. Nah, ada Rabiul Awal. Cuma Siti Fatimah diriwayatkan 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah, beliau meninggal dunia. Nabi meninggal bulan apa? Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal apa? Rabiul Tsani, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Syaban, Ramadan. 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah, meninggal dunia, artinya di bulan Ramadan. Siapa? Siti Fatimah. Kemudian Siti Khadijah lahirnya sebelum Amul Fil. 15 tahun sebelum kejadian Amul Fil. Dan meninggalnya tahun gajah Amul Fil, ya. Kemudian meninggalnya Siti Fatimah adalah 10 Ramadan. Siti Khadijah 10 Ramadan. 10 Ramadan. Siti Khadijah. Siti Khadijah 10 Ramadan. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya adalah 21 Ramadan. 21 Ramadan. Tanggal 21 Ramadan. Jadi yang meninggal di Ramadan ini adalah Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan Siti Khadijah. Sayyidina Hasan lahir di Ramadan, meninggalnya di Rabiul Awal. Meninggalnya ada di Rabiul Awal. Taib. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendapat barokah Ashabul Badar. Dan juga sekaligus acara ini hall-nya Ashabul Badar, ya. Juga hall-nya pahlawan Indonesia, ya. Kalau dihitung dengan Hijriah, Indonesia itu merdeka adalah tanggal 17 Ramadan. Ya, malam 17 ini. Malam 17 ini. Nah, karena itu kita juga nanti fatihakan kepada pahlawan-pahlawan Islam yang membela bangsa Indonesia ini. Malam Jumat. Jadi malam Jumat jam 12 malam tanggal 17 Ramadan dikumandangkan, diproklamasikan Bung Karno memproklamasikan Indonesia merdeka. Ramadan poso iku mari sembahyang traweh. Mari sembahyang traweh. Kemudian juga di sini di Holi juga, jadi kita holkan juga sahabat Rasulullah meninggal, ya. Siti Khadijah, Siti Fatimah, kemudian juga holnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian juga holnya Habib Ahmad bin Ali Assegaf. Ini Habib Ahmad bin Ali ini yang memelihara anak yatim yang dibuka Anda ini. Ya. Saya dulu meninggal abah masih yatim, yang memperhatikan Habib Ahmad bin Ali, ya. Keluarga Habib Ja'far semuanya dalam pengawasan dan asuhan bimbingan Habib Ahmad bin Ali Assegaf. Karena itu seluruh keluarga Habib Ja'far, ya, tentunya sudah sepatutnya menghargai beliau karena beliau adalah orang yang sangat berjasa, ya, untuk keluarga Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf. Sekaligus juga kita ngholi Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, ya, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang meninggal dunia juga ada di bulan Ramadan, ya. Dan juga holnya abah mertua yaitu Habib Muhammad bin Huda Segaf. Mereka orang-orang soleh, orang-orang istiqamah, orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang berkaitan dengan keluarga kita semoga mendapatkan barokah daripada majlis ini. Amin Allahumma amin. Setelah tahlil kita baca doa bersama menghadap kiblat, munajat kepada Allah. Karena sebagian ulama menyatakan malam Badar itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Badar itu juga malam nuzulul Quran. Jadi malam ini malam yang sangat keramat, saudara. Ya, karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, anak-anak kita ingat, keluarga kita ingat, diri kita juga kita ingat, dunia kita, akhirat kita, kubur kita, iman kita, Islam kita. Kita doakan semuanya yang komplit ada malam ini. Insya Allah, Allah akan ijabai doa kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.